sebelum kita jawab soalan-soalan yang dikemukakan, kita lancarkan kutipan derma untuk tabung dakwah Masjid Al-Salam kita. Saya diwakilkan pada Nadir Masjid. Mana? Petugas? Ada petugas? Ada? Ada? Dia akan naik. Okey, dia akan naik. Sekarang sedang titik petugas dia bawa ke sini naik. Sambil-sambil kita dengar soalan sambil menderma. Faham tak? Bukan wajib, sunat saja. Tak beri, tak berdosa. Cuma bakil. Kita ada masa. Boleh satu jam ni. Soalan, orang yang baca sampai bergoyang-goyang kepada dalam semayang sah atau tidak? Goyang kepada bukan sikit tapi kuat sangat, geleng-geleng, sepatutnya angguk-angguk. Baik, dalam semayang dia baca duduk pada iman yang ini dia kena kata ulama dalam kitab Nasrah, sedikit dimaafkan, jangan disengajakan. Sengaja haram kerana bermain-main. Tapi kalau banyak dan memang boleh dia kontrol benda tu, bukan tabiat dah, membatalkan semayang. Maliki yaudi. Tak boleh. Itu bukan semayang. Nampak? Itu bagi fisioterapi. Betul-betul. Tapi kalau tabiat dia dah, dimaaf pada syarat. Macam mana tabiat? Sekarang semayang dia kena gerak-gerak kepala, di luar pun gerak kepala juga. Nampak? Umpamanya dalam semayang maliki yaudi. Banyak tak masak. Kenapa? Tabiat tak boleh berobatkan. Sebab dia kejar itu juga. Nasi satu bungkus. Tapi dalam semayang gerak kepala, cakap dengan makhluk, molek peluk duduk diam. Masak tak? Next. Banyakkan digerak jadi ini kerana nak membetulkan bacaan dan mendapatkan tajwid yang terbaik, maka dia bergerak sedikit, tak ada masalah. Dan baik-baik, dia dah berdiam. Soalan seterusnya. Bolehkah saya baca Quran dalam kemisyang Romawi yang bukan dalam Arab? Kerana saya rasa was-was. Dan tiada tajwid yang betul untuk membaca. Jumhur ulama mengharapkan kita tulis Quran dalam bentuk Romawi. Mana tulis Quran, biji Quran dengan bentuk Rumi haram. Adapun kita bukan tulis satu Quran, tapi untuk belajar bekerja sahaja untuk membantu, diharuskan pada syarat. Bagi mereka yang memang tak boleh lagi nak sebut Pak Jawi ini, boleh ambillah. Umpamanya dikata wa ma, dia boleh tulis dengan wa dan ma, artinya wa ma. Itu boleh. Jangan tulis satu ayat tu, satu ayat atau satu surah dengan Romawi, kerana dia akan melalikan bacaan yang sebenar. Hanya boleh untuk permulaan bagi orang yang tak kenal langsung huruf-huruf Jawi. Tapi ada juga ulama persidai, siapa yang tak kenal langsung pun boleh belajar terus daripada Jawi. Kerana kita dulu pun bukan kenal juga. Kita belajar Jawi direct. Adik bata tak. Dah akhirnya boleh kenal juga. Lepas tu dalam masalah ni, ramai ulama tidak mengizinkan menulis dalam bentuk Rumi. Soalan seterusnya. Anak perempuan saya, Omar Tahu. Baru ni isteri menyedari air kecilnya keluar dari paper masa kami dalam kereta. Tapi saya tak jumpa kesan air kecil. Soalnya kena air kecil tersebut kena kaki, bagaimana nak cuci? Kena air kecil itu telah kering. Apakah batas pakaian yang terkenanya tetapi tetap akan menjadi lagi? Buatnya dia ni. Gini, anak dia umur setahun. Kecing atas si kereta. Daripada tempel segak, kena basah di si kereta. Bini dia kabur ke suami. Suami pun pergi tengok esok, sering tak nampak kat mana. Baik. Jawapan dia begini. Bila kena air suci, sohai tak kena. Lepas tu bila kita nak basuh, sebelah suri, dia panggil najis hukmi. Najis hukmi ni, tak payah kita basuh. Ha? Kodoh diri sekali laluan. Contohnya, anak kita kecil dekat pintu depan. Pagi sebelum dia atau dekat nursery, kita nak masuk ofis. Jadi kita tengok air kering dia, kita buangkan anak, tukar paper, air kering, nak balik ofis garam pukul 6, kita basuh. Faham tak? Bila kita balik garam pukul 6, kita sudah kering. Dalam set off, dia panggil najis juga. Tapi najis hukmi. Zat tak ada dah. Hukumnya ke mana? Maaf. Pada maaf bagimu, wajib basuh. Cuma basuh tu ringan. Ambil air tadi, jiru. Faham? Baik. Masalah kena pada si kereta itu juga. Ambil air, katakan di sini sepak dia, besar 1 inci, ambil air soda, jiru di atas si kereta. Biar basuh 1 kolam. Lepas tu, nak suruh air lalu, tak boleh. Basuh 1 si. Ambil kain yang bersih, tekuk. Bila tekuk begitu, nah, lepaskan bagian yang ni, dia sampai kering sahaja. Bila kering, selesai masalah. Kena pula di tubuh kita basah atau kering, tidak lagi berjangkit lagi. Telah pun sahih pembasuhan. Ha. Soalan tersebut. Dalam soalan, adakah bacaan imam adalah bacaan makmum? Apakah bila makmum dengar dari awal hingga akhir? Contohnya Fatihah dan salam imam yang pada rakaat terakhir di mana tempat wajibnya, contoh assalamualaikum atau assalamualaikum jazakallah wa warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana bacaan imam adalah bacaan makmum. Contohnya Fatihah. Fatihah adalah bacaan bagi semua orang, sama ada sembahyang seorang, imam ataupun makmum. Kerana hadis la salata liman lam yaqra fi Fatihatil Kitab, tidak jadi sembahyang orang yang tak baca Fatihah. Malaikat makmum yang masbuk, dia mari sembahyang Allahu Akbar, seimam walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak tempat dah, tak payah baca, ditanggung oleh imam. Jadi kalau kita jadi makmum, imam baca Fatihah, kita tak terlepas baca Fatihah. Wajib juga baca Fatihah. Malaikat mazhab Hanafi rahimahullah ta'ala, bila imam baca Fatihah, kita tak payah baca lagi. Yang terbaik, ikut jumhur ulama yang paling ramai. Kerana pandangan mengatakan wajib baca Fatihah, 13 mazhab dalam Islam. Faham tak? Ini pandangan yang paling kuat. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya? Sekurang-kurang salam assalamualaikum. Yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Ada buah barakatuh, salam info semayang terbaik. Faham? Jadi dalam semayang yang rukun assalamualaikum. Faham tak? Paling kurang. Jadi assalamualaikum boleh keluar dari semayang. Nampak? Sebab semayang kita masuk dengan huruf ra, keluar dengan huruf mim. Ha. Apa ra? Akbar. Allah Akbar. Bila sebut bab, haram makan, haram minum, haram buah, haram lari, haram jalan. Tak boleh. Kerana huruf ra bila disebut, dia adalah tahrim, mengharamkan segala yang halal. Tapi kalau belum sebut huruf ra, kita boleh keluar balik daripada semayang. Dan hukum dia haram makruh. Ha. Allahu Akbar. Maka hati lah. Kasi-kasi. Haram. Tak haram. Siapa kata ulama kata? Kita tak berani. Kita bukan buka. Ha. Kerana belum masuk dalam semayang. Bila dah masuk dalam semayang, haram keluar. Nampak tak? Haram keluar. Malaikat kerana darurat baru boleh keluar. Apa contoh darurat? Kita sebut kepada orang yang masjid. Orang curi duit kita. Curi beg buat lari. Ambil anak kunci motor kereta. Tengah semayang, berhenti semayang, tidak haram. Faham? Ha, ini kita dah tahu. Banyak berlaku kes curian. Dia tengah sujud rakaat dulu sembahyang Allah ada dua rakaat ni. Ha. Pencuri buat lagi tak. Bek duit. Walaupun sikit 300-400 duit juga dengan isi dengan apa ni susah dah. Ha. Lepas tu kata ni nanti masjid dah masjid macam mana dia ambil masjid. Oh masjid kita sujud rakaat kedua tu lah dia ambil. Oh jahat sungguh. Faham baik. Dadah semayang, tengah semayang, orang wahari baik duit, baik, boleh berhenti, tidak haram. Kali nak kerja pencuri. Sebut dalam kitab, Yas Anu Nakafiji, Dr. Ahmad Syarbati, ulama terkenal di Mesir. Nampak? Ingat ada tu, tengah tujuh, ada orang ambil baik duit, bangun, orang curi, tidak haram. Batal tak semayang? Batal, tapi tidak haram. Lepas katok orang curi takat ikat di pokok, mayang balik semula. Nampak? Haa, tu pendapat yang pertama. Ni dia curi, badan dah bin aku. Pasal? Dah pasal benda lah. Nah, baik pasal. Haa, jadi pencuri kalau masih pencuri berdana ni, ramai curi tuan mayang patah kerja ramai-ramai. Siap Allah tak bagi orang ni dah sini. Dia datang curi dia akan ambil dalam Facebook. Eh, betul dana jangan ambil. Jangan ambil. Pasal dia kejok. Tengah tayak dia kejok. Maka bila kita sebut Assalamualaikum, kita telah menyebut sekurang-kurang hukum. Habis dah semayang kita. Walau bagaimana pun, sunnah tambah warahmatullah. Faham? Jadi, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terbaik. Nampak? Ini sudah terbaik. Soalan seterusnya. Di kampung saya, perempuan dilarang masuk kubur. Kalau perempuan masuk kubur, akan diharap. Soalan saya, adakah benar perempuan dilarang masuk kubur? Banyak dah bak perempuan kita tidak pernah dengar ni bak ni. Dia kata adakah benar perempuan dilarang masuk ke dalam kubur? Jawabnya benar. Kerana masuk kubur ni untuk orang mati je. Pasal soalan ni berbunyi begini, adakah wanita dibenarkan untuk ziarah kubur? Baru betul, pergi masuk kubur. Aku tak mau masuk. Tak puas tak. Baik dengar, baik-baik. Tidak berlaku ijma', mana tidak ada kesepakatan ulama. Benda-benda khilafiyah. Masalah perempuan pergi masuk dalam tanah perkuburan untuk ziarah. Ha. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitulah perempuan dilarang dengan larangan makruh nanti pergi masuk ziarah dalam tanah kuburan, bukan masuk dalam lubang kubur. Nah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala cenderung pada pendapat mengatakan harus dengan syarat. Dengar eh. Syarat yang pertama, bukan pada hari pengantar mayat. Kalau hari mayat pergi kubur, bid'ah. Apa yang berlaku sekarang di pasar barat, bid'ah. Kalau waktu mayat, perempuan pergi sama. Ini bid'ah khabithah. Sila betulkan balik. Ha. Di pasar timur, tak ramai berlaku itu. Di Batang Barat, kita tengok banyak berlaku. Eh, hari atas mayat, dia pergi juga. Tak boleh, pokok latar kita. Nampak? Kenapa perempuan ni tak dicampur-campur sangat dengan kegiatan seperti itu? Kalau nak pergi, lepas tanam pagi mak, petang dah sini, ajar adik kakak. Cara kedua, ditemani oleh mahram untuk ziarah. Ha. Yang ketiga, menutup aurat. Keempat, tidak mengangkat suara. Kelima, iaitu rakijau, duduk lama di kubur. Lima syarat. Bila lima syaratnya ada, Imam Nawawi kata, harus. Bila harus, ustaz kata tak boleh, tak ada masalah. Di cenderung pandangan lain, kita kata harus nak pergi juga pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah mujtahid mazhab dalam susunan gaduh mujtahid-mujtahid mazhab Syafi'i. Faham? Imam Nawawi. Ne? Bila 10,000 orang ustaz kata tak boleh, Tapi kita ikut kata Imam Nawawi, kata boleh lebih kuat perkataan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi rujukkan ulama seluruh dunia. Bukan Haji Nawawi, Imam Nawawi. Haji Nawawi lain kontraktor. Hak buat pagos-pagos tu. Seorang perempuan telah mengandung anak luar nikah dan laki-laki ini nak nikah dengan beliau. Setelah kahwin, adakah anak itu boleh bring dengan bapa itu? Jika anak itu perempuan, si bapa boleh ke menjadi wali pada anak itu? Soalan seterusnya. Dia orang berzina. Bila berzina, dah mengandung. Bila mengandung, kahwin dah tanggungjawab. Lepas tu beranak nak bring satu. Seorang laki-laki datang bertanyakan saudara perempuannya yang mengandung beranak anak luar nikah kepada Nabi Sallam. Nabi Sallam jawab, al-waladu lil-firasi. Anak bin mu'ti. Faham? Anak bin mu'ti. Kerana bila bila dia kahwin, perempuan telah pun suruh usur bagi, telah pregnant. Tapi kalau dia berzina saja, belum tahu mengandung atau tidak, ada orang yang kahwin dengan dia, maka kalau anak itu lahir tak sampai 6 bulan, maka bin mu'. Kalau anak itu lahir 6 bulan ke atas dari tarikh nikah, bin suami. Faham ya? Itu masalah berzina yang belum kahwin dengan dia. Kalau ada peluk, ada anak dah dalam peluk, anak itu bin mu'. Faham lagi? Nah. Baiklah. Dan bila besar jadi anak tu perempuan, ayah zina ni boleh jadi wali tak? Tak boleh jadi wali. Toki pun tak boleh. Next. Wali. Wali hakim. Pihak kerajaan negeri telah sediakan. Nak pergi jalan khadi, buat laporan anak ni, nasib perempuan, anak tak sah tarak. Dia orang akan bagi wali yang dilantik oleh sultan. Nah. Soalan seterusnya. Apa hukum wanita qariah mengajar di agama-agama dalam masjid dan dalam TV? Jawabnya dalam TV, dalam surat khabar, dalam apa? Al-mar'atu aurah. Perempuan itu kebanyakan jasadnya adalah aurah. Nampak? Nah, jadi nak muncul dalam TV ke dalam apa? Tutup aurah. Ini kadang-kadang kata hak joget bagi tadi tak tutup aurah tu menasabah lah. Kata bodoh tu. Nah, ni ustazah. Nah, tak tutup aurat lagi sempurna, kaki pun tak pakai stocking ke dalam TV. Tak doner lagi tu pasal kita ustazah. Nah, dulu mula-mula keluar TV, kening sembah. Dan ni haduh macam rumah tu. Dulu keluar TV, TV dulu hitam gitu je. Original, natural. Faham? Dan ni ada blusher pulak. Sini ada merah-merah pulak. Pasal aku dah keluar TV. Ini contoh yang tidak baik. Faham? Jangan jadi contoh yang tidak baik. Next, nak keluar TV keluar apa? Jangan sampai mereka berlebih-lebih. Next. Cita sikit batasan aurat antara kita dengan kawan ibu kita. Kalau duduk rumah dengan keluarga abang kita. Itu je saya nak tanya. Thank you. Baik. Kita kahwin dengan isteri kita. Ha, memang ada. Isteri kita tu perempuan. Ha, memang ada perempuan. Baik. Isteri kita dia ada kakak. Kakak lah. Nah, kakak perempuan lah. Kakak ipar. Kakak ipar kita ni mahram lah kita. Bukan mahram. Raja Nabi ya. Nampak? Kita boleh kahwin dengan kakak ipar bila kita kira dengan dia bini kita. Tapi dia duduk serumah dengan kita. Baik, kalau duduk serumah, kalau tidak duduk serumah, ajnabiyah ini seluruh tubuh melancang muka dan seluruh pergelangan tangan. Tetapi bila duduk serumah dengan adik ipar atau kakak ipar, ulama-ulama kakak memaafkan lagi aurat. Mana? Lain pada boleh buka muka dan boleh buka dua orang tangan macam biasa, boleh jaga penyakit. Dia panggil arak waktu bekerja. Bapa selok dengar. Nak batu pinggang dapur. Takkan batu pinggang nak pakai susu sini juga. Bapa. Abang Ipo ada berjeluk api batu. Maka Islam hidup Yusuf agama yang memberi keringanan. Nampak? Al-Musyad waktu tajribu tajir. Dilanggarkan sedikit hukum. Untuk tidak membebankan iman. Ha? Dia panggil boleh nampak dengan. Kemudian boleh nampak kaki tanpa buku lagi. Pasal nak masuk bila air takkan akan stokin. Nak basuh pada stokin. Nampak masam lepas stokin. Nah, itu aurat. Pala tak boleh buka juga. Itu Islam. Tapi dia ya Allah. Kata kata di rumah. Dua rumah cair lep. Bapak boleh ada nampak tu. Nah, nak puang ni pakai dua ni nampak dua belakang. Ji, tengok orang belakang. Nampak. Tengok. Tak kena nampak. Belum kat puang. Keluar ketak. Oh, seluar ketat tak ada sini. Tak buat ni, tengok. Belakang tak pernah nampak lagi. Tak apalah, tak apalah. Boleh lah tu. Okey, dia pakai seluar ketat gitu. Nah, sebab apa dia pakai seluar ketat, baju ketat pun semua. Pasal mak bapak ni tak mesti rasa. Faham? Orang pangan, mak bapak dia. Kan Nabi kata kullukum ra'i wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu ibu dan bapa ada anak dan kamu akan ditanya daripada anak-anak kamu. Hei Haji Abdul Rahman, kenapa kamu biarkan anak perempuan kamu yang berumur 16 tahun memakai seluar ketat pergi ke sorgo? Balik awal kita. Nampak? Batu kita kena jaga. Ha? Kita penjaga ni kan? Bukan sunat. Haram. Nah. Macam mana orang jadi? Pelik-pelik dulu. Bini pakai baju ketat. Kita tengok. Niti hari ni. Padahal dia ada bini tu. Nah. Pasal orang lelaki bila tengok orang puan. Tak ada makan ketat. Pasal orang tu. Orang dunia. Ha tak? Dia mesti ada malu. Ni pakai ketak, baju hampa ketak kan. Peluk hampa ketak, punggung ketak. Nah, kita imam tunggu. Masalah. Jadi rosak. Mak-mak rosak tu tengok orang hebat-hebat dalam TV, dalam apa. Penyanyi lagi, filem lagi, majalah lagi. Semua ketak-ketak rasa. Orang-orang rasa. Masih nafsu. Nampak bertambah dia. Bertambah dia. Berzina rasa. Dari nak berzina dengan penyanyi, cari yang dalam kalau lokal. Dari nak berzina dengan hati pujaan, memang tak boleh. Cari kawan-kawan. Dia perai yang pun berzina. Tengok. Ini masalah. Kajian pujaan. Dayak pujaan. Dayak jahat mana? Mak bapak tak ada anak. Duk main di Mekah. Duk main pergi semayang aja. Duk tibus boleh nunggu. Anak tak ada dengan pakaian Islam. Ada zikir nak pergi Mekah. Ada zikir nak pergi Mekah. Anak dulu. Pakai dua ketak pun pergi Mekah. Waktu. Betul ke anak dulu. Dia pakai dia betul mengikut syariat Islam. Baru dia haji. Ni boleh dia haji. Lampai Allah. Lampai. Nangis. Menangis saya. Nampak ke Allah. Nangis kepada Allah. Anak pun tak kata orang. Dia faham baik. Betul lah. Anak dah tunjuk orang pada kali dia sudah nampak untuk nampak pusat, nampak bodoh. Orang lelaki ikut nak ambil ayat lagi di sini, nanti sini boleh mari aku. Macam ada anak ambil, mu nak pergi Mekah. Dosa berasa orang tu, Ina, ambil batu-batu kepala mu sendiri. Soalan seterusnya. Ada seorang alim yang kata lepas solat kenapa kita berzikir? Allah Azza Salam. Dan sebenarnya kata ini semua itu hanya dalam kitab-kitab Melayu lama. Soalnya kenapa kita tak boleh sebut zikir yang Rasulullah ajak? Ini masalah tangan balas lagi. Jangan ikut ustaz. Jangan ikut tu guru. Ikut ulama-ulama yang muktabar. Tapi kita tak sempat dengan Imam Nawawi. Kita tak sempat dengan Imam Syafi'i. Kita tak sempat dengan Imam Hanafi Hanbali. Maka kita berharap kepada ustaz-ustaz yang datang ziarah ke masjid-masjid kita untuk jujur menyampaikan pandangan-pandangan ulama kepada kita. Dan kita tak pandai nak demo daripada kitab-kitab ulama. Tapi oleh kerana setengah pada ustaz-ustaz tidak jujur, mereka beri pandangan kepada orang-orang mereka sendiri. Akhirnya masyarakat menjadi susah, masyarakat menjadi pinjam. Orang ni jadi berdiri pula, orang ni jadi pula, nak mana tu ni, pening pada hati. Nah, kita nak pening pada tu. Nah, habis jadi pening. Haa, sebab tu, janganlah kita ikut pandangan-pandangan pribadi kita pada dia berdiri siap selaka tu. Nah, dalam kitab yang muktabar, kitab-kitab hadis. Nah, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berfikir selepas daripada sayang. Allah Maha Salam disebut dalam hadis jelas dalam kitab Azkar An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi ambil dapat fikir itu daripada hadis, letak dalam kitab beliau. Kitab zikir lepas sembahyang yang paling muktabar di atas planet bumi namanya kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hak lain apa dekat banyak. Ha, dalam kitab sebagai sunnah kita membaca Allahumma anta salam. Macam mari ustaz ni, kita kira ustaz ni jahil pada hukum syarak. Dia lebih, manakah dia lebih pandai? Dia atau Imam Nawawi bin rahimahullah ta'ala. Faham? Ha, gitu juga. Ha, jadi banyak sangat. Nah, kita tengok sekarang. Baca Quran semua ramai-ramai. Nak baca kunyuk subuh pun tak betul. Jadi masyarakat aku jadi ini. Dah manusia betul ni. Ustaz mana betul ni? Ustaz ni kata tak boleh baca kunyuk. Ustaz ni boleh pula. Ustaz ni tak boleh kata salah kawan hadis. Ustaz ni kata boleh pula. Yang dia kata tak boleh tu. Tak boleh kunyuk. Tak boleh tahlil. Tak boleh syairina. Tak boleh ustaz ni. Semua ni kita tengok. Di mana mereka cenderung. Ingat kata 40 orang penyambut Islam. 40 orang ulama. Ingat tak? Nah, 40 orang ulama muda. Ha. Yang benar bukan 47 orang. Kita kenal sektor demi sektor. Bapa kata itu pasal dia biadab dengan ulama-ulama. Faham? Kita kenal kepribadian dia. Siapa dia? Individu mana? Belajar di mana? Ustaz-ustaz ni komplain masih dia belajar. Kurang hajar dah. Masih dia jadi pelajar. Kurang hajar dah dengan guru-guru agama. Faham? Akhirnya masuk satu pertubuhan yang ulama kata pertubuhan itu sesat daripada Islam. Telah! Bila mu telah menjadi satu pertubuhan yang sesat daripada Islam, usah bicara tentang sunnah perkataan mu tidak dipakai lagi. Telah! Habis itu. Pendek. Tuhan perniakan, suruh berpikir. Cakap apa ini masalah sunnah. Mu telah masuk satu pertubuhan sekular yang haram syarak. Nah, ha, benarkah? Okay? Jangan bodoh orang kita. Soalan seterusnya, betul ke ustaz? Isteri dua lah benda ni. Tolong bagi tip nak berlaku adil dan nak isteri mengajar Nabi SAW tentang hubungan yang baik isteri bagi dia. Jangan bagi isteri sama sibuk dalam perjuangan. Mana tahu ikut pun lepas ini saya boleh keluar kita pun isteri dua. Dia tak akan orang sini. Rasulullah dapat kita bandingkan dengan kita. Apa juga pun lakukan ala kopi Rasulullah itu suatu masalah. Semua aspek. Zahir batin, semua dia yang terbaik. Ha. Ha. Jadi yang adilah dua saja. Yang pertama hati, yang kedua zahir. Yang wajib ialah zahir saja. Hati tidak wajib adil. Faham? Apa contoh? Kita ada tiga orang anak, empat orang anak atau dua orang anak. Adakah hati kita sama sayang kepada ketiga-tiga? Sama tak hati dia? Tak sama, mesti ada lebih, ada kurang. Maka hati tidak akan dido'a. Nampak? Next. Ha. Yang akan dido'a, yang wajib adil, zahir. Isteri pertama kita bagi duit, isteri kedua bagi duit. Isteri pertama pun kita bagi rumah sewa, ini rumah sewa. Isteri pertama naik kereta, isteri kedua naik kereta. Itu dipanggil adil. Tapi sayang salah seorang tidak mengapa. Nampak? Hukumnya tidak dikira zahir. Sebab hati kita tak boleh nak sama. Sebab kata isteri, baju kita pakai satu almari itu ada 10 helai baju kita. Ada tak? Dalam 10 helai itu adakah sama sayang baju? Dia jawab. Sama tak? Jawab sama tak. Ada baju yang kita lebih sikit sayang. Baju kering sikit-sikit ambil kita pakai. Faham tak? Ah, apa tahu lagi isteri. Contoh. Nah, eh, Haji. Isteri lah tu. Orang lain. Eh, buat ni orang. Mari tadi pakai kasut, saya pakai selipar. Selipar. Sebelah ke dua belah? Dua. Pasang lah. Kalau kita pakai sebelah saja, mari wajib, sedap apa jalan. Goyang-goyang. Maka kena beristiri dua lah. Mereka ni orang lelaki kan kita bini dua suka selalu. Jadi cikgu mata tau. Dari sifat 20 mengatuk macam tak mampu. Tak ada masalah. Kita baik dengan isteri kita. Nafkah cukup belaka. Nah, dia tak akan malu. Kita nak kahwin sama. Ni masalahnya duit gaji dia kita satu. Ha tau. Nah, kita suruh dia kerja, suruh pagi balik petang. Perlu dia sepatu nak kahwin dua pula. Banyak cantik. Ha, nak kahwin dua, isteri pertama dia tak payah buat kerja. Faham? Ni. Duduk saja rumah. Nak dia, nak pulang beli ke tak? Nak subang beli subang. Nak baju potong. Nak naik kereta beli kereta. Nak makan dia. Tomyang, tomyang. Tak payah, tak payah. Kerja tak payah. Duduk rumah, goyang kaki. Tunggu kita balik. Pergi subi. Ha. Barulah kita kahwin seorang hari. Tak menyedahkan dia. Faham? Ha. Ni suruh dia kerja pejabat. Duit kita, duit dia. Kita ambil nak bayar cek. Mak beli susu anak. Nak kahwin semua. Ha. Berat dalam. Nah, ha. Tengok diri kita dulu. Biar dia senang. Mak, duit 1,000 bagi 2,000. Oh, boleh kahwin dulu. Mama punya duit 500 bagi 1,000. Nak 600 bagi 1,200. Always bagi satu kali ganda. Ha. Baru ni sayang kita. Nak. Ha. Sebab bila kita bagi duit dia sama. Eh. Masyarakat dia. Rupa dia tak petani nak kerja. Dia nak duit. Tunggu. Ada tak bini merajuk? Bini merajuk. Merajuk kan? Kita kata jangan lah. Cukup lah merajuk. Ha. Tak mahu. Alah, jadilah merajuk. Jadilah tak baik ni merajuk. Nak, nanti kata bini-bini hati tak baik merajuk. Nah, maaf lah abang. Tak mahu. Nah, dua hari dua malam. Nasi pun tak masuk, air pun tak buat. Tak payah kan kita merajuk itu. Ha? Pergi di bank, draw 5,000. Ikat dengan getok. Yang dia ni hak beraja pun ni naik hantar 5,000. Apa lah? Dia mahu nak apa? Ha, jadi kita kena mai projek dulu, mai dulu apa semua. Kita kahwin seorang lagi, tidak malu. Kenapa? Dia cukup happy dengan kita. Nah, yang benar orang perempuan, kalau dia benarkan hati dia dan kita orang yang kahwin seorang lagi, dia tengok suami dia cukup-cukup mampu, memang dia tak bangun mereka. Ni dia marah, tak kita tak mampu. Nah, kita tak mampu, dia kena kita. Abang nak kahwin seorang lagi, layang lagi dia tak mampu dah. 2 minit lah. Seorang laki-laki melihat perempuan macam Nabi Adam yang begitu lama. Di samping itu dia ucap, subhanallah. Sehingga hilang perempuan itu daripada penglihatannya. Laki itu berkata bahawa dia puji Allah. Kerana telah menciptakan kesihatan yang ada pada perempuan itu. Apakah hukum zikirnya masih melihat perempuan itu? Nah, ini lagi pelik. Macam-macam benda. Orang puan lama lagu lah. Nah. Comel ke, tak tutup aurat ke, ketat baju ke, menghiurkan ke, ha, atau menjolok mata ke. Laki-laki kata, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tasbih tengok perempuan. Daripada usul dalam, sampai ke usul lakar. Tak kelip saja. Nampak? Orang kata, hei, haram ni tengok perempuan ni lah. Teruk boleh. Kita tak haram. Saya memuji Allah. Mak Allah jadikan ni cantik. Saya tengok, saya tasbih pada Allah. Ni adalah susah. Garansi, cok, hoho. Ajaran-ajaran susah. Jangan kita nak dalil, nak beralasan, nikmat Tuhan jadi. Banyak berlaku cara. Perempuan-perempuan bernyanyi atas pekah, atas pusul, dekat long, dekat bar, dekat pusul. Bila orang kata haram, dia kata apa haram? Suara kita nikmat Tuhan bagi. apa salahnya kita gunakan nikmat kita untuk hiburkan orang lain pula dah. Nah, kalau itu sebuah nikmat, tak ada apa-apa, boleh beringat. Beringat, Allah Allah Allah masuk dalam hotel, mari jahit. Bukan mari jahit, jahit. Kenapa? Bok apa-apa, buka pintu, buka pintu, buka pintu. Tengok, nanya bogey, tengok buah, tengok beringat. Ha, awak akan ditahan, dicari, dijeda kerana telah berzina. Bos, nikmat bos. Kenapa? Boleh lepas? Tak boleh. Ha, jangan nak beri alasan ni. Allah nak tengok orang puang. Next. Ha, ini perdaya syaitan. Soalan seterusnya. Saya takbir dengan imam pada rakaat pertama solat jemaah tapi tak sempat habis Fatihah imam rokok. Perlukah saya habiskan Fatihah atau terus rokok bersama imam? Baik. Dia lepas pada imam Allahu Akbar, dia pun takbir Allah. Maknanya dia muafik. Bila muafik tu imam rokok, dia boleh habis Fatihah. Wajib habiskan Fatihah. Nah, selesaikan Fatihah. Baru rokok kejar imam untuk dapat bersama imam. Soalan seterusnya. Bagaimana nak terangkan kepada kawan bukan Islam, kenapa haram makan khinzir? Ha, kenapa haram makan khinzir? Kajian daripada seorang profesor di negeri China. China ni makan khinzir. Bukan China, ini ucung tu China tu. Beijing. Profesor ni agama Confucius. Bukan Islam. Nah, dan orang Cina betul, dia kata memang betul lah kajian ulama Islam bahawasanya ada sejenis bakteria yang berbahaya ada dalam daging babi yang tidak akan mati pada kadar tahap dipanaskan sampai 2000 Celsius. Nampak? Dapat jisuh tak mati di rumah. Jadi penyakit ini berbahaya. Satu lagi sifat ikut sifat babi, iaitulah tidak mengapa bertukar-tukar pasangan. Dia anjing lain, anjing datang sini, kalau dia couple, dia setia. Kalau sini ni main kat datang lain, dia kotor. Babi tau. Dia couple dengan babi sini. Pas couple nak ni, babi sini ni, naik datang lain pula. Babi nak boyfriend lama, tulis senyum. Ha, tu babi. Ha, jadi ini makan babi ni, macam orang setia. Dia tak ada masalah pasangan ni bertukar pasangan dan sebagainya. Nah, bahkan sampai kali sekarang berlaku di Sweden, di Belanda, isteri kita kali siapa suka boleh datang tidur dengan isteri kita. Nah, sebab isteri kita selalu suka. Ini kemakan babi. Rupanya orang Belanda dan Sweden dia suka sangat hamburger. Nampak? Makan hamburger jenis daging ham, daging babi, letak dalam burger. Nah, jadi sebenarnya tak marah bila anak perempuan buat balik berselain berzina dalam rumah di sini. Ini penyakit. Soalan seterusnya. Apakah kedudukan ibu dan ayah Nabi SAW? Akhir ini ramai yang kata kedua-duanya masuk neraka. Jawabnya, adakah disebutkan dengan jelas? Tak ada sebut sebarang nas dengan jelas. Bila tak ada sebut dengan jelas, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui, serahkan pada Allah. Fa amruhu ila Allah. Sosok sibuk-sibuk. Dan kita yakin innallaha la yazlimu syai'an, dia Allah Taala la yazlimu syai'an, Allah sedikit pun tidak melakukan kezaliman. Faham? Pegang itu sudah. Next, kalau sudah duduk sudah sibuk, tokli Nabi, bapak Nabi, amuk Nabi, serah pada Allah. Nah, ha. Bolehkah semayang pakai soket dan seluar labuh yang menutup pukulan 20? Ha, semayang pakai soket. Laki-laki go. Eh, kalau perempuan tak ada masalah. Jawabnya boleh semayang pakai soket. Pakai kasut pun boleh. Tak masalah. Kita ada 7 anggota. Masa 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan 1 kaki. 6 anggota kaki, lutut dan tapak tangan boleh tertutup. Faham tak? Yang tak boleh tertutup, dahi saja. Faham? Jadi kalau tapak tangan, kita pakai sarung tangan, boleh tutup. Tak ada masalah. Kalau tak wajib, terbuka. Tata kata doktor orang isi ni, sarung tangan welding. Tok Imam. Oh. Tak ada masalah. Lepas ambil wuduk, kita pakai tasu jungle boot atau tasu buat kerja right wing. Buat kerja offshore. Tak ada masalah. Tak suci. Faham? Yang tak boleh tertutup dahi. Dia sujud, terbang dia sini atas dahi. Jika orang tidak pandai tidak terbang, baru balik ke Mekah. Kawan dia kata balik Mekah kena makan terbang. Oh, itu dia pun hilang. Dia tak pandai tidak pandai tidak itu. Atas dahi dia terbang. Ha, dia pun sujud lah. Tapi terbang atas dahi. Tidak sah semayang. Faham? Ha. Ataupun dia pakai kopiah dia cengek atas ni. Tutup dengan piah. Tak tahu juga. Atau ekor terbang dia masih tidak sujud. Jatuh terbang. Ditujuk atas ekor terbang. Tidak sah juga. Atau ditujuk atas lengan baju dia sendiri. Tidak sah juga. Dengan baju semula. Tak ada masalah. Dia tak pakai. Nah. Ha. Atau sokok dia. Sokok sini. Sokok tinggi. Oh, dia kekil. Saya besar sikit. Bila pakai. Oh, masuk ke atas waktu. Ditujuk atas waktu. Apa-apa pakai cincin suasa. Ah, baik. Mayang lapor pada sekolah ni. Dengar boleh. Pandangan yang muktamad. Jumhur ulama. Tidak haram pakai pakaian lapor dari sekolah ni. Makruh. Faham? Ada kata haram. Tapi bukan ramai di kalangan ulama. Kita ambil yang paling ramai. Makruh. Dengar boleh. Dapat padah kalau ni. Nah. Jangan padah. Ni bukan benda muka. Benda mungkar, mazra'a minkum mungkara, iaitu benda yang haram dengan ijma'. Ha? Berzina, minum arak, berjudi, tidak melaksanakan hudud, tena tu hudud. Ha, itu ijma'. Rasuah. Ha? Ha, itu ijma'. Baru kita cegah kemungkaran. Ada pun laburkan pakaian dari buku lagi, bukan ijma', benda mungkar. Bila bukan ijma', benda mungkar, tak boleh kita nak larang orang. Tak boleh. Kerana dia ada khilafiyah. Pandangan muktamad makruh bukan haram. Melainkan niat menyombongkan diri. Kerana asal hadis ini ialah ketua-ketua Quraisy yang baju labuh dan menyombongkan diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Dan kalau kita kat buku Nabi, mari. Dan kat sikit pada buku Nabi, sunat. Dan sunnah, kat sikit. Sunnah Nabi. Ingat, bila kita pakai ikut sunnah, kat tepi, kita tengok orang pakai jumpa labuh. Jangan marah. Kita dapat pahala sunnah. Kita pergi marah orang pula, hilang pahala. Ha? Jadi tak dapat pahala sunnah, kita dapat. Alhamdulillah dapat macam itu. Sebab labuh pula ni bukan mungkar. Faham tak? Ha. Kemudian pula, pakai cincin suasa. Daripada yang kita mengaji, daripada fatwa-fatwa ulama-ulama, tidak ada seorang pun katakan harus pakai cincin suasa. Malam ini fatwa kita sampaikan. Yang tadinya fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Pengarang kitab Penawar Bagi Hati dan Anak di Surga. Faham? Dia berkata haram pakai cincin suasa. Di antaranya almarhum Syekh Syekh Alwi Al-Hadad. Bekas Mufti Negeri Johor tahun 1955. Asal ulama asyik. Kerajaan Johor minta jadi Mufti. Faham? Dia pun kata dalam fatwa dia haram. Masalah cincin suasa. Dalam kitab berita penuntut, haram cincin suasa. Dalam kitab darah muslim, haram cincin teror atau lainnya campur dengan timah. Ha. Walhasilnya, kalau ada pula ulama besar yang mengatakan harus, dia akan menjadi khilafiyah. Sekarang ni tak jauh lagi. Dia ada, ustaz dia kata harus. Ulama besar mengatakan haram. Jadi kita mengajar seluruh penanjung dengan jawapan haram, haram, haram. Ha. Jadi, bagi pakar pada isteri kita atau anak-anak perempuan kita. Kita pakar hak Rasulullah. Cincin dia, cincin perak. Terbaik. Ha. Ha. Tapi kita kaya lah. Ha. Kaya tak ada masalah. Hukum permata mahal. Hak yang lah kita. Permata tidak haram bagi orang laki-laki. Yeah. Soalan seterusnya. Kita ada tujuh ini. Bolehkah kita ambil masa yang panjang untuk berwirit? Lepas payah masa waktu bekerja. Jawabnya, bila bekerja. Dia lepas payah dia nak wirid panjang daripada Johor sampai Asar. Harus hukumnya jika carikan itu datuk dia yang punya. Faham ke tak? Jadi kalau orang lain yang punya tak boleh lah buat gitu. Tak. Wirid sikit-sikit sudah dah. Kalau kita kerja dengan orang. Tak. Orang bayar gaji kita. Jadi faham-faham. Kalau kita nak faham gini. Kalau kita jadi tuan punya company. Panjang pekerja kita wirid panjang semua benda perasaan kita. Kita tak suka juga dah. Maka orang lain pun sama dengan kita. Jangan hipokrit. Soalan seterusnya. Ustaz selalu tanya orang, nikah berapa kali? Dah ustaz berapa kali? Ini cari badan kata. Tak kira dah berapa kali pun, lebih banyak lebih baik. Orang perempuan dia, dia komplain dalam email dia tu. Ustaz ni kalau ngajur, selalu sangat sedih sungguh kahwin ramah. Dosa kata gitu, nanti suami saya nak kahwin ramah dia. Dia rapuh-rapuh, rapuh hati. Tengok atas, dia tu hitam, dia tak puas hati. Dia tak puas hati ke dia. Kalau lain okey, dia kata ustaz, sebab poligami ni kita tak suka ustaz. Kita jawab, memang benar. Semua laki-laki suka berpoligami. Betul tak? Suka tak ni? Suka tak? Suka berlaki. Siapa tak suka sini? Kalau tak suka, mati berlaku. Itulah laki-laki, dia memang suka. Nampak? Untuk kahwin lebih pada seorang. Apatah lagi jika dia memang dibenarkan pada syarak. Tak? Tuan Nadi kita suka tak? Suka tak masuk TV ni? Suka tak? Suka tak? Tak suka? Tak suka? Ke TV ada mari? Itulah tak apa tak? Dia suka dah tu cuma tak berani nak jawab. Kalau dia suka memang dia mati mucuk dia kata. Tapi cara dia beri penerangan awal tadi bukan mati mucuk. Memang baiknya mucuk. Orang tuan memang boleh. Dalam segi ke sekarang memang orang lelaki nak kahwin dua kata nak kahwin tiga. Jupiterah lelaki-lelaki. Betul tak? Pak Sibamsur memang cik pakok dini datang mendoh. Kita lelaki. Nah, memang begitu. Tapi jangan bimbang bila kita sungguh pun. Memang suami-suami puan-puan semua tak akan berani. Faham? Dalilnya ketua boleh negara seorang jadi guru silat seorang guru taekwondo akido karate itu kewang ni hop patah seorang tak ni dan mereka hanya berani di luar saja bila balik di rumah mereka menjadi hamster. Faham tak? Itulah juga jadi orang puan yakinlah suami awak memang nak berkahwin tapi mereka tidak ada keberanian. Soalan terakhir insyaAllah kita akan sambung balik soalan-soalan yang belum terjawab berbulan daripada sekarang. Saya nak tahu puasa 6 dan puasa ganti boleh buat sekali tak? Kerana boleh niat mana dah. Baik. Jumhur ulama mengatakan hendaklah dikerjakan puasa Syawal dan puasa ganti asing-asing. Dengar boleh asing-asing. Inilah yang paling afdal. Walau bagaimana pun disebut dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar, Nihayah Sihramli dan Hasyiah Nihayah Haji Subramaniki, hukum tengah Tuhfah mengatakan boleh juga disatukan puasa ganti dengan niat Syawal. Apa? Jadi jumhur ulama kata buat suku-suku, sebagian kecil mengatakan boleh buat sekaligus. Faham tak? Jadi bila ada silap, hak mana kita nak ikut terpulang kepada kita. Nampak? Jangan nak balas. Kita rasa nak ambil yang Allah, buat asing-asing. Rasa nak buat sekaligus, ikut kataan kau yang sedikit di kalangan ulama. Dan niat lagu mana? Contohnya, aku berniat melakukan puasa Qadha Ramadan esok hari serta puasa sunat Syawal kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung balik 2 bulan dari sekarang yang betul daripada Allah, yang salah semua daripada diri saya sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid yang sudi membenarkan kita berkuliah pada malam ini. Panjang umur kita berjumpa lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al